Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nah, ada pertanyaan yang masuk melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penggiat di konstruksi bangunan. Saat ini sedang mengerjakan proyek. Beberapa pekan ini owner pemesan mengalami kolaps. Sementara saya sudah belanjakan material untuk membangun gedung tersebut dan kurang 20% lagi selesai. Lalu bagian material itu saya rawat dan saya taruh gudang. Si owner belum memberi kepastian dan menyuruh barang-barang material tersebut ana bawa pulang. Apakah barang material tersebut boleh saya miliki sebagai ganti dari margin yang harus saya peroleh? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Nah, penggiat konstruksi bangunan bagi kontraktor ya. Kontraktor. Jadi begini hadirin. Kalau kita bisa memahami bentuk akadnya, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mengenali bagaimana konsekuensi akadnya. Akad terhadap penjual itu ada dua. Pertama, posisi penjual sebagai trader. Yang kedua, posisi penjual sebagai produsen. Bedanya apa? Kalau trader, penjual itu tidak punya unit produksi. Dia hanya kulaan, setelah kulak dijual. Kulak jadi, kemudian dijual. Ini trader. Seperti misalnya ada orang yang kulaan buah atau kulaan baju. Setelah jadi, kemudian dia, atau setelah dapat barangnya, kemudian dia jual. Orang seperti ini posisinya sebagai apa? Trader. Kemudian ada jenis manusia yang kedua, yaitu dia punya unit produksi. Manusia yang punya unit produksi, yaitu produsen, transaksinya disebut dengan transaksi istisna. Contohnya gimana, Pak? Contoh penjahit baju. Saya datang untuk pesan barang. Misalnya saya pesan baju dengan ukuran seperti yang saya berikan contohnya. Ini baju saya, tolong silakan dibuatkan baju seperti ini. Maka transaksi seperti ini namanya transaksi istisna. Baik, sekarang perbedaan akadnya. Untuk yang pertama yaitu trader. Trader baru boleh melakukan akad jika barang sudah ada. Misal, saya jualan HP. Selama HP itu belum saya pegang, belum saya miliki, dan belum saya kuasai, maka saya tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Meskipun saya sudah membelinya. Misal, saya sudah kulaan HP dari Jakarta, sekarang baru proses kirim. Boleh enggak saya menjual HP itu? Jawabannya belum boleh. Tunggu dulu sampai HP itu saya terima, baru kemudian boleh saya jual. Baik. Karena itu jika saya sudah melakukan akad sebelum HP itu saya terima, maka akad ini dibatalkan. Sehingga kalau misalnya calon konsumen saya kok mundur, enggak jadi beli, saya tidak berhak untuk nuntut. Pak, Bapak harus bayar ganti rugi sekian persen, enggak bisa. Kenapa? Karena HP itu belum saya kuasai. Ini jika posisi saya sebagai apa? Trader. Sebagai trader. Hanya kulaan, kemudian saya jual. Kemudian yang kedua, posisi saya sebagai produsen. Akadnya namanya akad istisna. Menurut madhab Hanafiyah, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan madhab Hambali dan Syafi'i. Menurut madhab Hanafiyah, akad istisna boleh dilakukan meskipun barang belum jadi. Sehingga kalau saya pesan baju, Pak, saya pesan baju ukurannya seperti baju saya ini. Saya bawa baju contoh ya. Kapan akad itu dilakukan? Sejak saya pesan baju. Meskipun penjahitnya belum punya kain, benangnya belum beli, kancingnya juga enggak ada, mesinnya lagi rusak, karyawannya pulang. Artinya semua unit produksi yang harus dia lakukan belum ada unsurnya sama sekali. Meskipun demikian, tapi akad sudah terjadi, sejak saya pesan barang. Karena akadnya namanya akad apa? Istisna. Baik. Nah, akad istisna sudah boleh dilakukan sejak terjadinya pesan barang. Kontraktor itu akadnya akad istisna. Kalau Anda misalnya mau memperbaiki bangunan X, Anda sudah beli material. Sejak kapan akad itu dilakukan? Sejak pemesanan. Karena itu kalau pemilik atau konsumennya membatalkan atau mundur karena dia kolaps misalnya, Anda berhak untuk mengambil margin atau bahkan minta penalti atas pembatalan yang dia lakukan. Baik, misalnya Anda, ini material saya ambil kembali, dan di samping itu saya juga minta ganti rugi, Bapak harus bayar sekian persen. Nah, itu diperbolehkan. Karena akadnya apa? Istisna. Sehingga tidak jadi masalah kalau material ini Anda bawa pulang, kemudian Anda jadikan itu sebagai ganti dari margin. Wallahu a'lam. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.